Depi KDI. Buat warga Sukolilo Pati yang mau ikut KDI bisa ya daftarnya sama Rena. Sing duwe Bita Pantura wis mule. Kita goyang bareng lagi sama Monata. Oh,